yang mana sebelum kita masuk ke dalam satu syarah kitab yang ditulis oleh seorang pengarang itu, sebaik-baiknya untuk kita nak mengenali siapa penulisnya, pengarang suatu kitab itu, supaya kita lebih kenal, kita lebih hayati dan kita akan lebih hargai sesebuah karya itu. Dan pengarang kepada kitab ini ialah seorang tokoh bidang hadis yang tidak asing lagi, yang kita panggil sebagai Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti, yang kita boleh katakan, yang ramai para ulama mengatakan bahawa Al-Hafidh Ibn Hajar yang meninggal tahun 852 Hijrah adalah seorang hafidh yang terakhir. Yang bila mana kita sebut Al-Hafidh, Al-Hafidh ni adalah satu gelaran istimewa yang besar bagi seorang tokoh dalam bidang hadis yang mengetahui selok-belok tentang ilmu riwayat hadis, dirayahnya tentang kesahihan hadis, dia boleh hafal banyak hadis, sanad-sanad dia, perbahasan-perbahasan dia. Al-Hafidh ni adalah satu gelaran yang very istimewa, yang jika disebut Al-Hafidh ni, kebanyakannya adalah gelaran yang dipanggil kepada tokoh-tokoh hadis. Yang mana hari ini kalau kita sebut Al-Hafidh ni, kebanyakannya dimaksudkan iaitu orang yang hafal Al-Quran. Tetapi pada zaman dulu, sebabkan orang yang hafal Quran ni satu benda yang common, yang mesti. Tetapi yang jarang ialah orang yang boleh menghafal hadis, ribuan hadis dengan jalan-jalan dia, perbahasan dia. Suatu bila disebut Al-Hafidh adalah satu gelaran yang istimewa. Ramailah ulama-ulama yang dipanggil Al-Hafidh. Tetapi dalam bidang hadis, jika disebut Al-Hafidh sahaja tanpa disebutkan nama, maka para ulama semua tahu yang dimaksudkan oleh Al-Hafidh kat situ siapa? Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, yang disebut sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, iaitu penutup kepada para huffaz. Yang mana kita tengok banyak orang-orang yang bergelar huffaz ni, hafidh ni, pada early-early ataupun pada awal-awal kurun hijrah, pada kurun kedua hijrah, pada kurun ketiga, keempat. Dan bila dah sampai kepada kurun ketujuh, ke-8 zaman Ibn Hajar, kita dapati bahawa semakin kurang orang-orang yang expert dalam bidang hadis. Dan pada zaman tu, orang-orang yang mampu menguasai ilmu hadis dengan sangat-sangat baik iaitu Ibn Hajar Al-Asqalani. Sebab tu ramai ulama menyebut Ibn Hajar adalah penutup para hufaz. Yang mana selepas daripada Ibn Hajar, tak diketahui lagi sesiapa yang lebih baik pengetahuannya tentang ilmu hadis. Yang mana kita boleh tengok, para ulama menyebut bahawa penurunan pengetahuan berkenaan ilmu hadis itu, kualiti berkenaan ilmu hadis itu semakin turun selepas zaman Ibn Hajar Al-Asqalani. Tetapi selepas zaman Ibn Hajar Al-Asqalani, muncul anak murid dia yang hebat juga, iaitu pengarang kepada kitab Alfiyah ni, iaitu Al-Imam As-Suyuti, yang mana walaupun dia tidak mencecah kedudukan Al-Hafidh Ibn Hajar dari sudut ilmu hadisnya, tetapi As-Suyuti adalah seorang imam yang cukup hebat pada zaman dia. Dia hidup selepas daripada zaman Ibn Hajar, iaitu dia lahir tahun 849 Hijrah, yang mana ketika Ibn Hajar meninggal, As-Suyuti ni baru berusia 3 tahun. Dan dia sempat dibawakan oleh ayahnya untuk menghadiri majlis Ibn Hajar ketika usia dia masih sangat-sangat kecil. Mungkin masa usia tu kita boleh kata belum mumayyiz lagi, masih lagi belum betul-betul kenal. Tapi itu pun dah cukup memadai untuk memberi inspirasi kepada Al-Hafidh As-Suyuti dan memberi kebanggaan kepada Al-Hafidh As-Suyuti untuk nak kata dia cukup happy dan berbangga kerana sempat berjumpa dengan Ibn Hajar. Jadi Ibn Hajar antara ulama yang tinggal di Kahirah, yang merupakan antara ketua qadi di Kahirah yang sangat dihormati dan disegani. Al-Hafidh As-Suyuti juga stay di Kahirah walaupun ayahnya berhijrah daripada Asyut. Asyut ni adalah satu tempat di Mesir juga, iaitu lebih kurang 375 kilometer kedudukan dia daripada Kahirah sekarang, Cairo. Dan di sana juga terletak antara satunya gereja yang terbesar Kristian Koptik yang ada di Mesir, yang terletak di Asyut. Jadi sebab tu para ulama menyebut dia, dia boleh disebut dengan gelaran As-Suyuti. Ada juga, tetapi dia lebih famous dengan panggilan As-Suyuti. Jadi dia boleh disebut As-Suyuti nisbah kepada nama asal tempat dia berasal, datang dengan ayah dia. Begitu juga dia dikenali dengan nama As-Suyuti. Jadi ayah kepada As-Suyuti adalah juga seorang ulama juga yang dihormati pada zaman dia. Dia tak terlampau famous, tetapi dia mengajar di sekolah Syaikhuniyah dan dia mempunyai kelas-kelas pengajiannya, dan ramai juga para ulama pada zaman tu yang belajar dengan ayah Al-Hafiz As-Suyuti. Jadi dia berpindah daripada As-Suyut, dia duduk di Kaherah. Jadi di sana Al-Imam As-Suyuti tak sempat lama bersama dengan ayah dia, iaitu ayah dia Abu Bakar. Nama Imam Suyuti ni Abdul Rahman bin Abu Bakar. Ayah dia meninggal pada usia As-Suyuti ni mencecah 6 tahun. Jadi dia menjadi seorang anak yang yatim pada usia yang sangat kecil, 6 tahun. Dan ayah dia mewasiatkan Al-Imam As-Suyuti ni kepada beberapa sahabat baik dia yang boleh menjaga As-Suyuti dan boleh mendidik dia, bagi dia pendidikan yang baik. Al-Hafidh As-Suyuti ni pun start seperti kebiasaan para ulama dulu, yang mula menghafal Al-Quran pada awal umur tahun, pada awal usialah. Dan Alhamdulillah Al-Hafidh As-Suyuti ni berjaya menghatamkan ataupun menghafal Al-Quran secara keseluruhannya sebelum usia dia mencecah 8 tahun ataupun usia dia sekitar 8 tahun. Usia yang sangat muda tetapi telah menghafal Al-Quran. Jadi ini satu muhasabah buat kita. Anak kita yang sekarang ni berumur 8 tahun, berapa banyak dia boleh hafal sekarang ni? Mungkin juzuk amma pun dia masih lagi tak boleh hafal. Banyak lagi yang kita jauh ketinggalan. Kalau kita nak compare kan, macam mana sistem kita berbanding kan ulama dulu. Jadi umur 8 tahun ni umur biasa menghafal Al-Quran. Al-Hafidh Al-Iraqi, guru kuil Ibn Hajar sendiri pun selesai menghafal Al-Quran dalam kira-kira usia tersebut. Ibn Hajar sendiri pun habis hafal Al-Quran dalam usia-usia tersebut. Jadi adalah satu usia yang common pada zaman ulama, pada zaman tu usia 8 tahun, 7 tahun untuk mereka habis menghafal Al-Quran dengan baik dan lancar. Dan dia Al-Hafidh As-Suyuti ni seperti juga tradisi ulama pada zaman dulu yang akan menghabiskan usia-usia awal ketika kecil untuk nak menghafal mutun-mutun ilmiah. Mutun-mutun ilmiah ni formula-formula bagi setiap bidang, dalam bidang bahasanya, dalam bidang fiqhnya, dalam bidang usulnya, dalam bidang hadisnya. Dan kalau kita tengok macam Alfiyah Suyuti ni sendiri, ini adalah yang kita panggil sebagai matan, iaitu formula yang ditulis oleh para ulama untuk nak memudahkan untuk kita hafal ataupun kita memahami sesuatu bidang, satu bidang ilmu tu. Jadi dia dah hafal banyak. Antara yang dihafal pada usia yang kecil ni dalam bahasa Arab, antaranya Alfiyah Ibn Malik. Alfiyah Ibn Malik adalah sekitar 1000 bait yang dikarang oleh Ibn Malik berkaitan dengan tata bahasa Arab. Dan itu standard ulama-ulama pada zaman tu. Dan dia sangat tekun belajar, dan dia banyak terkesan juga dengan guru dia, Kamal bin Humam Al-Hanafi, seorang guru yang banyak mendidik dia supaya menjauhi pemerintah, menjauhi sultan-sultan, menjauhi untuk nak mencari habuan dunia di pintu-pintu penguasa. Dia masa usia muda ni dia belajar bersungguh sampai ke tahap umur 17 tahun dia dah mengarang kitab pertama dia dalam bahasa Arab. Dia berkaitan tentang tata bahasa, macam mana kita nak tahu tata bahasa Arab, Mi'rab ni, something like that, yang berkaitan dengan isti'adah dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dibicarakan dengan panjang lebar, dengan mendalam dari sudut bahasa dalam karya tersebut. Umur 17 tahun dia dah boleh kata level tinggi. Dah sampai umur dia 12 tahun, Al-Hafidh As-Suyuti ni sudah diberi kebenaran untuk nak memberi fatwa. Siapa kat sini umur 22 tahun? Ada tak? Aiman dah? Belum? Okay. Siapa Abang Bruce? Umur 22 tahun? Masya Allah. Umur 22 tahun dah boleh memberi fatwa. Satu penghormatan yang besar pada zaman tu. Al-Hafiz Suyuti ni bukan calang-calang manusia yang hidup di zaman dulu dan mampu bersaing menjadi yang terbaik pada zaman dia. Al-Hafiz Suyuti ni kalau dia berguru, dia ada cara dia. Dia bukan jenis macam melompat-lompat macam yang kita buat. Kita pergi sekejap belajar macam ni, lepas tu kita malas, kita stop, kita pergi sana, malas, stop, kita pergi sana, tukar-tukar, tak. Al-Hafiz Suyuti ni antara tradisi dia, bila mana dia dah duduk belajar dengan satu guru tu, dia akan mulazamah sampai ke akhirnya. Ataupun sampai guru dia wafat. Sebab tu kalau kita tengok Al-Kafiji, antara guru dia yang paling lama dia belajar, 14 tahun, dia bersama dengan guru dia tu, daripada awal sampailah wafat. Dan dia belajar lebih kurang, itu pun dalam ilmu hadis sendiri, dia menimba lebih kurang dalam 150 orang guru. Termasuk belajar daripada guru-guru muslimah wanita. Yang mana hari ni rare kita nak cari guru-guru, especially yang mengajar dalam bidang hadis ni, muslimah-muslimah. Kita mendambakan munculnya sekolah-sekolah sunnah kita daripada kalangan muslimat, yang sangat penting. Kalau kita mungkin boleh kata hampir pupus ataupun hampir tiada di tanah air kita ni, susahlah. Bukan tak ada, tapi susah kita nak cari muslimah-muslimah yang boleh kata apa, menjadi satu rujukan besar untuk muslimah yang lain. Mungkin ada yang kita tak tahu, tetapi pada zaman tu Imam Hafiz Suyuti ni, orang sehebat Suyuti ni, mempunyai guru-guru perempuan. Kalau kita boleh tengok, cari biografi Asiyah binti Jarallah, Ummul Fadl Al-Maqdisi dan beberapa orang lain, tokoh-tokoh wanita yang menjadi guru dia. Jadi mungkin antara persoalan yang orang tanya kan, bukan ke masa belajar dulu kita tengok banyak kawan-kawan kita yang perempuan ni, masa belajar dia terror-terror scorer, top-top scorer dekat mahat mana-mana, buka sekolah mana-mana, diorang punya performance dan prestasi biasanya melebihi lelaki. Tetapi suddenly disappear. Mungkin berumah tangga ataupun tawaduk, kita tak tahu, tapi hilang. Susah nak cari. Kalau kita nak cari, tak percaya, tanya orang-orang yang menguruskan dewan-dewan kuliah macam Abu Talhah. Nak, kalau kata nak mencari seorang figure muslimah sunnah yang boleh mengajarkan serta-serta bab ini, memang dilema dia nak cari. Susah betul nak mencari. Jadi hopefully one day kita boleh dapatkan pelapis daripada kalangan muslimah kita untuk nak mengajarkan ilmu-ilmu sunnah, walaupun maybe untuk muslimah-muslimah kita. Tetapi jangan kita abaikan, kat sana penting untuk kita nak mendidik banyak daripada muslimah-muslimah kita hari ini, yang perlukan murabi-murabi juga daripada kalangan muslimat yang boleh bersama dengan mereka, yang boleh mendidik mereka dengan lebih baik. Jadi ini Al-Hafiz As-Suyuti ketika mana dia berguru. Dan Al-Hafiz As-Suyuti ni antara dua orang idola dia, dua orang idola yang dia sangat inspired, iaitu Sirajuddin Al-Bulqini, begitu juga dengan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Sirajuddin Al-Bulqini seorang tokoh ulama fiqh yang hebat pada zaman dia, iaitu kalau tak salah saya meninggal tahun 805 Hijrah. Dan Al-Hafiz Ibn Hajar sendiri, sebab tu dia pernah pergi ke Mekah, dia minum zam-zam, dia doa pada Allah, "Ya Allah, sampaikanlah aku ke martabat, jadikanlah aku ni hebat seperti mana Al-Bulqini dalam fiqh, begitu juga dengan sampai jadikanlah aku hebat dalam ilmu hadis sebagaimana Ibn Hajar Al-Asqalani." Jadi dua orang ni adalah tokoh inspirasi kepada Al-Hafiz As-Suyuti, yang mana dalam hidup ni kita sentiasa perlukan idola-idola, tokoh-tokoh yang mana boleh bagikan kita semangat dan inspirasi untuk terus belajar menuntut ilmu. Setiap ulama ada tokoh inspirasi dia. Al-Hafiz Ibn Hajar, dia sangat menginspirasikan Al-Hafiz Adh-Dhahabi, dan dia ingin menjadi seperti beliau dan kemudian lebih hebat daripada beliau. Begitu juga dengan kita, kita especially pada zaman ni, kita perlukan insan-insan yang boleh memberikan kita pengaruh yang baik dan untuk mengubah diri kita hidup ke arah yang lebih baik. Jadi Al-Hafiz As-Suyuti ni dia belajar, dia mengembara macam mana ulama dulu, dia pergi ke bumi Syam, dia pergi ke bumi Hijaz, dia pergi ke Yaman, dia pergi ke pelbagai tempat untuk nak menimba ilmu sampailah dia berjaya menghimpunkan sejumlah ilmu yang sangat besar dengan usia dia yang sangat muda. Sebab tu pada usia 22 tahun telah diberi kebenaran untuk memberi fatwa. Tetapi seperti biasa, bila mana dia mempunyai kelebihan tersebut, of course dia berasa proud dan dia berasa bangga, dan dia mengucapkan satu word yang menyebabkan ramai orang tak puas hati dengan dia, iaitu bila mana dia kata, antaranya dia kata, aku mengharapkan supaya Allah menjadikan aku sebagai seorang mujaddid pada kurun aku. Yang kita tahu dalam hadis, Nabi bagi tahu sesungguhnya Allah mengutuskan pada kepala 100 tahun, setiap kepala 100 tahun seorang yang akan memperbaharui mujaddid dalam urusan agama dia, orang yang hebat yang akan membawa impact pada kurunnya. Jadi As-Suyuti merasakan dia orangnya pada kurun dia, sebab dia melihat tak ada orang yang macam dia lagi pada zaman tu. Dia sampaikan, dia bagi tahu, dia alhamdulillah, dipuji Allah sebab dia telah menyempurnakan menuntut ilmu, dan dia dah tahu tentang ilmu-ilmu alat yang banyak. Dan dia kata, aku cakap benda ni tahaddusan bi ni'matillahi la fakhra. Aku sampaikan benda ni hanya semata-mata untuk nak menyebut tentang nikmat yang Allah anugerahkan kepada aku, bukan kerana untuk nak berbangga-bangga. Kalau aku nak bangga kerana keduniaan, apa benda yang dunia ni yang aku nak bangga? Maksudnya dunia ni hakir. Dunia ni tak ada benda. Buat apa aku nak bangga sebab dunia? Jadi As-Suyuti dia sangat proud, dan kata-kata dia ni menyebabkan ramai orang pada zaman ni tak puas hati dengan dia, sebab nampak macam kerek kan. Dan dia start mengajar di Syekhuniyah, tempat yang mana ayah dia pernah mengajar dulu. Dia start mengajar ilmu fiqh, dan selepas itu dia mendapat kebenaran untuk nak menyampaikan majlis Imla'ul Hadith. Imla'ul Hadith ni dia bacakan hadis, riwayat-riwayat dia, dan anak murid dia akan salin untuk nak rekodkan hadis tu secara imla', iaitu bertulis. Dan dia diberi kebenaran untuk nak menyampaikan majlis hadis secara imla' di Jami' Ibn Tulun. Dan tak lama kemudian dia pergi ke tempat ataupun pusat pengajian di Baibrasiyah. Kat sini dia buat hal. Maksudnya kat sini dia banyak bergaduh dengan sufi-sufi yang ada kat sana, dan dia banyak bergaduh dengan tokoh-tokoh ulama pada zaman dia. Antara tokoh besar yang menjadi enemy dia pada zaman tu ialah murid setia kepada Ibnu Hajar sendiri, iaitu Al-Hafidh As-Sakhawi, yang meninggal tahun 902 Hijrah, iaitu 7 tahun sebelum kewafatan Al-Imam As-Suyuti. As-Sakhawi ni adalah orang panggil anak murid setia Ibnu Hajar. Dia follow daripada awal sampai akhir. Dia antara yang berkhidmat untuk Ibnu Hajar, keluarkan sumbangan-sumbangan Ibnu Hajar, kumpulkan penulisan-penulisan Ibnu Hajar. Orang yang memang kata disebut perintis ataupun pelapis kepada Ibnu Hajar. Seorang tokoh hadis dan juga sejarawan yang terkenal pada zaman tu. Dia As-Suyuti bergaduh dengan As-Sakhawi, yang sampai ke tahap of course di luar batasan yang sepatutnya lah. Tapi ini orang panggil lumrah manusia. Manusia ni selalu akan bergaduh dengan orang sezaman dia, setempat dengan dia. As-Sakhawi ni pun duduk di Mesir juga, belajar dengan Ibnu Hajar. Sampaikan As-Sakhawi ni boleh, kalau nak baca lah kalam As-Sakhawi ni, boleh tengok dalam kitab As-Sakhawi yang ditulis dalam Ad-Dawul Lami'. Ad-Dawul Lami' ada dicetak sekarang, satu kitab yang ditulis Al-Hafidh As-Sakhawi untuk nak menulis biografi-biografi ulama' pada kurun atas, ya, kurun ke-9, iaitu kurun dihidup lah. Antara biografi yang dimasukkan ialah iaitu Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Kat situ kita boleh tengok beberapa kritikan keras yang As-Sakhawi kutuk ataupun kritik Al-Hafidh As-Suyuti. Sampai mungkin ada tomahan mencuri, orang kata apa, plagiat macam tu. Ada yang dia bagi tahu benda yang boleh menjatuhkan kredibiliti Al-Hafidh As-Suyuti pun balas balik. Dia karang satu kitab Al-Kawi fi Raddi 'ala As-Sakhawi. Kawi ni macam kita panggil apa? Steam iron, soalan macam tu lah. Untuk nak menjawab tuduhan ataupun merat kitab At-Tarikh As-Sakhawi. Sakhawi ni ada kitab At-Tarikh, dia seorang sejarawan. Dia pun kat situ dibalas lah, Sakhawi ni banyak kutuk ulama lah, ini itu ini. Dia bergaduh sesama ni, macam kita tengok mungkin sebahagian daripada ilmuan-ilmuan di tanah air kita yang bertempur sesama sendiri, ha, kan? Begitu juga apa yang boleh kita tengok wujud pada zaman tu. Jadi dahsyat juga peristiwa tu, havoc. Sampai ke tahap akhirnya, sebab dua-dua ni respectable. As-Sakhawi ni yang disebut pelapis ilmu hadis Ibnu Hajar masa tu di Mesir. As-Suyuti ni orang semua kenal dia, dengan memang tak nafi dia punya ilmu dia dalam pelbagai bidang. Tetapi akhirnya pergaduhan dengan Sakhawi, pergaduhan dengan ulama-ulama tempatan yang lain, menyebabkan As-Suyuti jadi stres. Sekitar masa tu umur dia pun dah mencecah 40 tahun. Akhirnya dia ambil keputusan untuk nak quit. Aku nak berhenti daripada memberi fatwa, aku nak berhenti daripada mengajar. Dan dia mengarang satu kitab dia lagi, At-Tanfis fil i'tidar an tarkil ifta'i wat tadris. Maksudnya dia bagi satu kitab nama At-Tanfis untuk nak menulis sebab-sebab kenapa dia berhenti daripada memberi fatwa dan mengajar. Tengok, Masya Allah, ulama dulu kan, whatever dia nak buat pun dia tulis satu kitab. Nak berhenti pun boleh buat satu kitab. Jadi ini Masya Allah kelebihan ulama dulu lah. Jadi akhirnya dia berhenti. Kalau kita nak tengok, ada certain ulama yang memang tiba-tiba suddenly di pertengahan, orang kata di kemuncak ilmu dia tu, tiba-tiba dia stop. Macam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Al-Imam Al-Ghazali pun masa di kemuncak kehebatan dia, tiba-tiba dia quit. Dia pernah mengajar, dia tak nak mengajar dah. Lebih hampir 10 tahun dia quit, dia pergi merantau. Sebab apa? Dia tiba-tiba dia rasa dalam diri dia, hati dia ada benda tak kena. Dia kata macam seolah-olah dia dah rasa dia dah tenggelam dengan keseronokan mendapat habuan, keseronokan dia mendapat sanjungan, sampai dia rasa boleh menjejaskan keikhlasan dia dengan Allah Azza wa Jal. Dia sendiri kata macam tu. Sebab tu dia kata, aku nak tinggalkan, aku dah tak nak lah, aku nak lari. Akhirnya tiba-tiba dia quit. Tengah-tengah dia popular, tengah-tengah memang dia duk banyak berdebat dengan ahli kalam wal falsafah pada zaman dia, tiba-tiba dia hilang. Dia pergi ke Syam, dia pergi merantau mana seorang. Begitu juga Al-Hafiz Suyuti, tiba-tiba dia hilang, dia dah tak mahu dah mengajar. Dia kata dia nak fokus untuk menulis sahaja. Dan dia fokus menulis sampailah ke akhir hayat dia. Sebab tu kalau kita tengok, tak nafi bahawa Al-Hafiz Suyuti ni mempunyai antara karangan ulama, karangan dia yang paling banyak sekali. Bro Kulman, seorang sejarawan, dia kumpulkan, dia bagi tahu karya-karya Al-Hafiz Suyuti ni lebih daripada 400 buah. Dalam Kashfi Dhunun Haji Khalifah, dia bagi tahu karya Suyuti ni lebih daripada 500 buah, dan sebahagian lagi penulis bagi tahu karya dia lebih daripada 600 buah. Dan kelakarnya As-Sakhawi ni dia ada main-main kan lah. Seolah dia kata konon banyak sangat kan, kata, tapi ada kitab dia satu like je muka. Dia macam ni lah sikit. Ini panas antara dia. Tapi tak menafikan kehebatan Al-Imam Suyuti ni kalau kita tengok dalam banyak bidang dia cuba menulis. Macam mana Ibnu Hajar buat, dia cuba juga buat sebagaimana yang Al-Hafiz Ibnu Hajar tulis. Dan Suyuti ni dia sempat hidup dengan 13 king dinasti Mamluk. Sebab kalau kita nak tengok, Suyuti ni hidup pada akhir era dinasti Mamluk, yang mana tak lama selepas zaman As-Suyuti ni, sekejap beberapa tahun kemudian jatuh kerajaan dinasti Mamluk, kemudian masuknya era Uthmaniyah. Selepas tu dah masuk era Uthmaniyah. Dan kita tengok zaman Suyuti ni, mungkin sebelum-sebelum ni kita tengok 656 Hijrah, jatuhnya Baghdad di tangan Khalifah Abbasiyah ni, jatuh di tangan Mongol, yang kisah berlaku pembakaran kitab-kitab terbesar, yang berlaku banyak-banyak kitab Islam dibakar, dibuang dalam sungai Tigris, sungai Dijlah. Dan kita tengok kemudian akhirnya Granada ataupun Granada di Spain jatuh ke kemudian Andalus pun jatuh pada akhir-akhir era Suyuti pada tahun 897 Hijrah. Masa tu kita boleh tengok jatuh banyak kerajaan Islam dah masa tu. Dalam keadaan jatuh tu, tetapi ajaibnya muncul juga banyak penulisan yang besar, berbentuk mausu'i, berbentuk macam ensiklopedia, macam Ibn Mandur pada kurun ke-8 yang mengarang apa, ensiklopedia kamus di dalam bahasa Arab yang dinamakan Lisanul Arab. Kalau kamus kita terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, satu jilid besar ni Lisanul Arab panjang macam ni kamus dia, kan? Itu kayanya bahasa Arab, dahsyat. Jadi Allah pelihara agama ni, ilmu Islam ni macam tu. Di saat ditindas, Islam cuba dilenyapkan daripada bumi Europe masa tu, tetapi keluarnya penulisan hebat-hebat dalam Islam yang menjadi rujukan umat pada masa kini. Ini zaman kita, maksudnya zaman tu adalah zaman lahirnya orang-orang Islam yang hebat-hebat. Dan kita perlukan pada zaman ni untuk melahirkan semula sekolah-sekolah hebat pada zaman tu, huffaz-huffaz kita yang hebat pada zaman ni kita sangat perlu keluarkan supaya tak dikatakan tiada masa depan.